temukan aku ketika ku rapuh, terdampar membisu seperti debu. Matahari seakan tak lagi menyinari hati sepi ini. Seperti hidup kembali.